بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الطلبة رحمني ورحمكم الله Kita melanjutkan kembali bacaan kita terhadap kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan kita masih pada fasal yang pertama, bab yang ketiga, yaitu tentang wujub mahabbatir rasul wa ta'zimihi. Wan nahyi 'anil ghulu wal itra fi madhihi wa bayan manzilatihi sallallahu alaihi wasallam. Dan masih pada poin yang pertama, yaitu tentang wujubu mahabbatihi wa ta'zimihi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk pada perkataan Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah. Qala hafizahullahu ta'ala. Qala Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah. Wa kullu محبة وتعظيم للبشر فإنما تجوز تبعا لمحبة الله وتعظيمه كمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه فإنها من تمام محبة مرسله wa ta'zimihi. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dan setiap kecintaan, ya, setiap kecintaan dan pengagungan kepada manusia, lil bashar, tak lain tajuzu tab'an li mahabbatillahi wa ta'zimihi. Tak lain dan tak bukan tentunya bolehnya hal tersebut sebagai bentuk pengikutan terhadap kecintaan kepada Allah dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mendapati penjelasan, ya, bahwa mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah suatu kewajiban dan suatu yang harus dikedepankan terhadap kecintaan kepada segala sesuatunya, ya, dari selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali kecintaan kepada Allah semata. Cinta kepada Rasul wajib dan harus dikedepankan, ya, dari selain beliau kecuali Allah. Artinya kecintaan yang pertama adalah kepada Allah, baru kepada Rasulnya. Dan kecintaan kepada Rasulnya ini lebih dikedepankan, lebih utama, dan bahkan wajib dibandingkan pada selain Rasulullah SAW. Ya, sehingga cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam menuntut seorang untuk mengagungkannya, ya, memuliakannya, mengikutinya sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula mengedepankan perkataan beliau terhadap perkataan seorang pun dari selain beliau, dari makhluknya. Demikian pula menuntut untuk mengagungkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini yang namanya mahabbah, mahabbatur rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga terakhir kemarin kita sebutkan bahwa manakala seorang mengatakan mahabbah, mahabbah, mahabbatur rasul, cinta rasul, cinta rasul, maka dituntut baginya untuk apa? Mengagungkan rasul. Selain mengagungkan rasul juga apa? Mengikuti rasul, mengikuti sunnahnya, mengedepankan perkataannya, dan seterusnya. Manakala dia tidak melakukan hal tersebut, tidak mengagungkan, ya, tidak pula mengikuti sunnah beliau, mengagungkan sunnah beliau, maka tentunya dipertanyakan, ya, kecintaannya dia kepada Rasul. Ya, dia mengatakan cinta Rasul, tapi amalan perbuatannya menyelisihi Rasulullah SAW. Ya, amalan yang dia amalkan menyelisihi dari sunnah Rasul SAW. Maka tentunya yang seperti ini, bagaimana dikatakan dia cinta Rasul sementara dia menyelisihi sunnah Rasul? Ya, dan tentunya bentuk pemuliaan, pengagungan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengikuti atau mengamalkan atau mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sehingga kata Imam An-Qayyim rahimahullah, setiap kecintaan dan pengagungan kepada manusia tak lain itu boleh sebagai bentuk pengikutan terhadap kecintaan Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana cinta mencintai Rasul dan mengagungkan Rasul. Maka sesungguhnya mencintai Rasul dan mengagungkannya ini termasuk dari suatu, ya, yang menunjukkan sempurnanya, ya, kecintaan, atau yang menyempurnakan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengagungannya dia terhadap Allah. Ya. Yaitu min tamami mahabbati mursilihi. Yani Allah Subhanahu wa taala. mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkannya ini menunjukkan ya akan kesempurnaan cintanya seorang kepada Allah dan pengagungannya dia terhadap Allah. Ketika dia mencintai benar-benar mencintai Rasul, tentunya dia mencintai Allah Subhanahu wa taala karena itu yang utama. Ya. Fa inna ummatahu yuhibbunahu li mahabbatillahi lah wa yu'adzimunahu wa jallunahu li ijlalillahi lah fa hiya mahabbatun lillah min mujibati mahabbatillah. Karena sesungguhnya umat beliau yuhibbunahu mereka mencintainya karena cinta Allah Subhanahu wa taala, kecintaan Allah kepada rasulnya. Demikian pula mengagungkannya dan memuliakannya karena kemuliaan Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Maka ini adalah kecintaan mahabbatun lillah ya min mujibati mahabbatillah. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala adalah keharusan mahabbatullah. Cinta mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam karena Allah tentunya dari keharusan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Qala wal maqsud, dan maksud yang diinginkan adalah annan nabiy sallallahu alaihi wasallam alqallahu alaihim minal muhabati wal mahabbati. Kata beliau hafizahullah taala, yang maksud yang diinginkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau yang namanya kemuliaan dan kehormatan, demikian pula kecintaan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau yang namanya kemuliaan dan kehormatan dan kecintaan. ولهذا لم يكن بشر أحب إلى بشر ولهذا لم يكن بشر أحب إلى بشر ولا أهيب وأجل في صدره من رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدور أصحابه رضي الله عنهم. Oleh karena itu tidaklah ada dari seorang bashar dari kalangan manusia ahab ila basharan lebih mencintai kepada kalangan manusia dan tidak pula lebih memuliakan dan menghormati di dada-dada mereka fi sadrihi di dada manusia tersebut ya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi suduri ashabihi radhiyallahu anhum, di dada-dada para sahabatnya radhiyallahu anhum. Tidak ada seorang ya tidaklah seorang itu apa lebih mencintai ya lebih memuliakan dan menghormati pada seorang manusia yang ada di hatinya ya melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih dia muliakan dan lebih dia cintai. Dan ini terjadi ada pada diri para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Sebagaimana di sini beliau membawakan tentang perkataan Umar bin Al-As, qala Amr bin Al-As ba'da islamihi, setelah berislamnya beliau ya setelah beliau masuk Islam, innahu lam yakun shakhsun abghadu ilayya min, beliau mengatakan bahwasanya tidak ada seorang pun ya individu seorang pun yang lebih saya benci, ya, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebelumnya, ya, sebelum beliau masuk Islam. Sebelum beliau masuk Islam, beliau mengatakan apa? Tidak ada di hati beliau, yakni Amr bin Al-As, individu seorang yang paling dia benci kecuali siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan apa? Falamma aslamtu. Maka tatkala saya masuk Islam, saya berislam, lam yakun syakhsun ahabbu ilayya minhu. Ya, tidak ada seorang individu, seorang pun yang paling saya cintai melainkan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala ajal fi aini min, dan tidak ada yang paling mulia dari individu seorang di mataku, ya, melainkan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala, kemudian beliau mengatakan, walau su'iltu an asifahu lakum lamma ataqtu li'anni lam akun amla'a 'aynayya min ijlalan lahu. Tayyib. Ini salah satu contoh para sahabat, ya, yang mulia Amr bin Al-As. Dan tentunya mereka para sahabat, ya, karena mereka adalah orang yang langsung mendapati beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, maka kita melihat bagaimana para sahabat mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di sisi mereka yang paling mereka cintai setelah Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ada di hati-hati para sahabat, di dada-dada para sahabah ridwanullahu alaihim ajma'in. Maka tentunya kita mencontoh mereka, ya, berusaha untuk mencontoh mereka. Seperti salah satunya yang disebutkan di sini tadi kita baca, Amr ibn al-As. Dahulunya sebelum berislam, tidak ada yang paling beliau benci melainkan Rasul. Namun setelah keislaman beliau, setelah beliau masuk Islam, beliau mengatakan tidak ada yang individu seorang yang paling saya cintai melainkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada yang paling mulia yang dipandang di mataku yang saya lihat melainkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini para sahabat sangat mencintai, sangat memuliakan, menghormati, mengagungkan beliau. Bahkan beliau mengatakan, kalau seandainya saya ditanya untuk mensifatkan beliau pada kalian, saya tidak bisa mengungkapkannya. Ya. Kalau seandainya saya ditanya untuk mensifatkan tentang beliau kepada kalian, saya tidak bisa mengungkapkannya. Karena sesungguhnya tidaklah ada, ya, yang memenuhi pandanganku di kedua mataku melainkan beliau Rasulullah SAW. Ini sebagai bentuk ijlalan lahu, pemuliaan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada, kata beliau radhiyallahu ta'ala an, ayuhat talaba rahimani wa rahimakumullah. So, lihatlah apa yang ada dari para sahabah ridwanullahu alaihim ajma'in. Tayyib. Qala wa qala Urwah ibn Mas'ud li Quraishin, Berkata dan berkata Urwah ibn Mas'ud kepada Quraisy, ya qaumi, wallahi laqad ufattu ila Kisra wa Qaisar wal muluk fama ra'aytu malikan yu'azzimuhu ashabuhu wama ma yu'azzimu ashabu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kata Urwah bin Mas'ud pada Quraisy, wahai kaumku, demi Allah, sungguh aku telah diutus kepada Kisra, Raja Kisra dan Kaisar, demikian pula ke raja-raja yang lain dari kalangan raja. Fama ra'aitu malikan yu'adzimuhu ashabu, maka saya tidak melihat satu raja pun yang pengikutnya mengagungkan raja tersebut seperti apa yang para sahabat dari ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mengagungkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urwah bin Mas'ud mengatakan apa? Kepada kaumnya, bahwa ketika diutus kepada raja-raja seperti Kisra, Kaisar dan raja-raja yang lain, dia tidak mendapati ya satu raja pun yang pengikutnya itu ya benar-benar mengagungkan rajanya, melainkan saya hanya mendapati mereka ashabu Muhammad, para sahabah pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih mengagungkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ma yuhadduna an-nazar ilayhi ta'diman lahu wa ma tanakhama nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum fayudalliku biha wajahahu wa sadruhu wa idza tawaddaa akadu yaqtatiluna ala wudhuihi indaha. Ya, di sini beliau menukilkan sebagaimana dalam kitab Jalaul Afham, dalam kitab Jalaul Afham. Kemudian beliau menyebutkan, menggambarkan, bahkan demi Allah, sampai apa? Tidak mereka tidak apa? Berani untuk menatap langsung kepada beliau, karena bentuk pemuliaan kepada beliau. Dan beliau pula menggambarkan, mengatakan, wa ma tanakhama nukhamatan, ya, illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum fayudalliku biha wajhahu wa sadrahu. Sehingga tidaklah ketika ludah beliau, ya, ketika beliau meludah kemudian diambil ludah tersebut di telapak tangan seorang dari mereka, kemudian mereka mengusapkan di wajahnya dan dada mereka. Demikian pula, wa idza tawaddaa akadu yaqtatilun ala wudhuihi. Demikian pula ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wudu, ya, kadu yaqtatilun, hampir-hampir saja mereka apa? Yaqtatilun, ya. Seakan apa? Saling berusaha, yakni karena berebutan dari untuk mendapatkan air, bekas air wudu beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Ayuhat talaba rahimani wa rahimakumullah, apa yang beliau, yang Urwah bin Mas'ud di sini sebutkan, ceritakan, beritakan tentang keberadaan beliau tentang ludah beliau, ya, kemudian air wuduk beliau. Ini adalah kekhususan beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, bentuk tabarruknya mereka, mencari barokahnya mereka kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau waktu itu masih di hadapan mereka para sahabatnya tentunya masih hidup, dan mereka mengambil barokah dari beliau, dari ludah beliau, ya, mereka mengusapkan ke wajah dan mereka. Air wudu, air bekas wudu beliau, ya, mereka berebutan untuk mendapatkannya, tabarruk, mencari barokah dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kekhususan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ini bukan bentuk ghulu, bukan bentuk ghulu. Wallahu alaihi wasallam, karena ini adalah tabarruk, ya, pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di sini Urwah bin Mas'ud menggambarkan kepada kaumnya, ya, ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu cintanya mereka dan begitu memuliakan dan mengagungkannya mereka pada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mendapati, ya, pengikut dari pengikut raja-raja yang ada yang seperti itu. Dia hanya mendapati dari ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bissawab. Sehingga ayuhat talabah rahimani wa rahimakumullah, sampai sini selesai, ya, poin pertama, yaitu tentang mahabbah ar-rasul, mahabbatur rasul sallallahu alaihi wasallam wa ta'zimihi. Apa? Wujubu mahabbatihi wa ta'zimihi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Atsani, yang kedua. Qala atsani annahyu 'anil ghuluw wal itra'i fi madhihi. Larangan, ya, dari perbuatan ghulu dan al-itra, ya, yakni berlebihan ketika memuji beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala hafizahullah, al-ghulu tajawuzul hadd, yuqalu ghallan ghuluwan إذا تجاوز الحد في القدر في القدر. قال تعالى لا تغلوا في دينكم أي لا تجاوزوا الحد. غلو adalah melampaui batas, ya, dikatakan apa, ghallan ghuluwan ghulu, yakni apabila melampaui batas dari kadar yang telah ditetapkan, fil qadr, atau qadr kemampuan yang telah ditetapkan. Qala ta'ala la taghlu fi dinikum ay la tajawazul hadd, jangan kalian melampaui batas, ya, berkaitan dengan agama kalian, fi dinikum. Taib. Di sini Allah Subhanahu wa taala melarang, ya, sebagaimana ayat sebelumnya, ya, dari potongan ayat sebelumnya, sambungan ayatnya adalah apa? Dalam surat An-Nisa ayat 171. Taib. Ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Ya. Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum. Di sini Allah Subhanahu wa taala melarang terhadap kepada ahlul kitab dari yang namanya wulu fiddin, melampaui batas ya dalam agama, yaitu mujawazatul hadd, ya, melampaui batas pada kadar yang masyru', ya, batasan yang masyru' yang telah ditetapkan. Tidak boleh melampaui batas dari kadar yang telah ditetapkan, dari batasan yang masyru' yang telah disyariatkan kepada suatu yang tidak disyariatkan. Yang telah disyariatkan batasannya seperti ini, maka tidak boleh hulu melampaui kepada keluar kepada suatu yang tidak disyariatkan dalam agama ini. Naam. Yaitu seperti perkataan An-Nasara, ya, dari perbuatan hulu mereka kepada Isa alaihissalam. Dan Nasara, ya, mengangkatnya dari kedudukan nubuwah war risalah sampai kepada kedudukan rububiyah. Ini namanya hulu. Yang mana kedudukan rububiyah, rob, ya, la yaliqu bi ghairillah. Ini tidak pantas diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Namun ini terjadi pada mereka Nasara, yang mereka, ya, ghulu kepada Isa alaihissalam, ya, yang batasan yang telah ditetapkan hanyalah sekedar an-nubuwah war risalah, namun keluar dari itu, lebih dari itu, yaitu mereka mengangkat sampai kepada derajat kedudukan rububiyah yang di apa? Ilahkan Rabb. Ini namanya ghulu. Ya. Di mana rububiyah ini tidak pantas diberikan kepada selain Allah. Ini adalah hak semata-mata bagi Allah Subhanahu wa taala saja. Ini ghulu fiddin. Ya. Maka demikian pula yang namanya pengurangan, ya, ataupun berlebihan minal manhiyat, ini juga termasuk dari perkara yang dilarang. Merendahkan misalnya, merendahkan keberadaan beliau sebagai nabi dan rasul misalnya, ini dilarang. Melebihkan juga, dan ini ghulu, ini juga terlarang, ya. Kelebihan dalam memuji, ya, ini juga dilarang. Maka ghulu demikian pula. Nah, Allah taala a'lam bisawab. Ini ghulu, ya. Jadi ghulu adalah melampaui batas, ya, dari kadar batasan yang telah ditetapkan, disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala wal iqra'u, dan al iqra' adalah mujawazatul haddi fil madhi, yakni melampaui batas dalam hal pujian. Wal kadhib fihi, wal kadhiba fihi, awal kadhibi fih, demikian pula kedustaan padanya. Wal muradu bil ghulu, bil ghuluwi fi haqqin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang diinginkan dengan ghulu pada hak nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Mujawazatul haddi fi qadrihi, ya, yaitu melampaui batas pada kadar kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam. Bi ayyurfa'a fawqa martabatil ubudiyyati war risalati wa yuj'al lahu syai'un min khasa'isil ilahiyyah, bi'ay yud'a wa yustaghath aw yustaghatham bihi min dunillah wa yuhlafa bihi. Ya, yaitu dengan mengangkat beliau lebih dari martabat ubudiyah dan risalah. Ya, dan menjadikan beliau, ya, dan dijadikan pada beliau suatu dari kekhususan-kekhususan ilahiyah yang itu khusus bagi Allah, tidak pantas diberikan kepada beliau. Seperti apa? Bi ayyud'a wistagatha mihi min dunillah, seperti doa, ya, pada beliau, istighatha pada beliau dari selain Allah Subhanahu wa taala, demikian pula bersumpah, ya, dengan beliau, bersumpah atas nama beliau. Ini yang diinginkan dengan apa? Al-ghulu fi haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sehingga di sini pula ayyuhat thalaba rahimani wa rahimakumullah, kita mendapati penjelasan, ya, antara ghulu wal itra. Ya. Antara al-ghulu wal itra. طيب الغلو تجاوز الحد في القدر والإطراء مجاوز الحد في المدح والكذب فيه والله أعلم بالصواب. طيب sehingga sama apa yang kita dapati penjelasan sebelumnya tentang غلو yang kita contohkan, ya, tentang yaitu ahlul kitab seperti Nasara, ghulunya mereka kepada Isa alaihissalam sampai mereka mengangkat di atas martabah, ya, maqam an-nubuwwah wa risalah sampai kepada rububiyah, maka ini adalah ghulu. Maka demikian pula sebagaimana yang disebutkan oleh beliau di sini, yaitu yang diinginkan dan hulu pada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah melampaui batas, ya, dalam hal kadar kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam sampai mengangkat beliau, ya, melebihi derajat martabah ubudiyah dan risalah, bahkan menjadikan pada beliau ada suatu kekhususan ilahiyah, ya, yang itu hak Allah Subhanahu wa taala, seperti, ya, istighatah, ya, doa kepada beliau, taib dari atau pada selain Allah Subhanahu wa taala, demikian pula bersumpah dengan atas nama beliau sallallahu alaihi wasallam, maka ini termasuk dari perbuatan apa, melampaui batas. Wallahu taala a'lam bissawab. Taib, sudah masuk isya. Naam. Untuk sementara waktu kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Insyaallah taala biidznillah. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita baca dari penjelasan beliau hafizahullah menjadi tambahan ilmu bagi kita yang bisa kita amalkan di keseharian kita. Allahu a'lam bisawab. Subhanaka allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.